إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Babnya, bab ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi ila akhirihi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Lamma kanat mahabbatuhu subhanahu hiya aslu dinil Islam. Ketika kita tahu bahwasanya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan dasar dari agama ini. Aslun fi dinillah atau aslu dinillah, prinsip dasar agama Islam. Alladhi yaduru alaihi qutbu rahah, yang berputar, beredar seluruhnya di poros ini. Qutbu rahah itu sudah menjadi ungkapan, karena di dalam bahasa Arab ketika akan berbicara tentang poros, tahu poros ya, kalau edarannya begini, maka porosnya ini. Alat ini dibuat untuk menggiling padi atau gandum. Berputarnya dengan keledai, dia berputar terus. Dinamakan roha. Jadi roha itu penggilingan. Qutbu roha ini, qutbu roha, poros tengahnya. Berarti yang dimaksud bahwa agama Islam ini poros tengahnya adalah mahabbatullah, kecintaan pada Allah. Mengapa harus sholat, mengapa harus puasa, mengapa harus berzikir, mengapa? Karena kecintaan, karena cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya cinta kepada Allah mesti ada rasa harap dan mesti ada rasa takut, dan itu makna cinta. Di antara makna cinta, karena makna cinta sangat luas. Tetapi apa yang kita tahu tentang cinta? Pasti berharap ingin dekat. Iya kan? Karena cinta. Ingin diridhoi. Ingin disukai. Baik. Sebaliknya, takut jangan sampai yang dicintainya marah. Jangan sampai yang dicintainya murka. Jangan sampai dia benci dan menjauh dari kita. Itu makna cinta. Pengen dekat dan gak pengen jauh. Taib, kalau seorang cinta kepada Allah, otomatis dia akan berupaya untuk dekat dengan Allah. Apa bahasa Arabnya dekat? Qarib. Iya kan? Jadi selalu taqarrub, pengen dekat. Itu makna taqarrub. taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah itu taqarrub, dan akan berupaya untuk menggapai ridho Allah supaya Allah ridho. Amalkan semua yang Allah ridhai. Baik, seluruh hidup kita kita berikan, seluruh apa yang kita punya kita berikan, semua apa yang kita bisa kita kerjakan. Apa dalam bahasa Indonesia? Menghambakan diri. Baik, bahasa Arabnya apa menghambakan diri? Ibadah. Ibadah. Dari kata abada, abdun, menjadi hamba. Jadi menghambakan diri pada Allah Ta'ala. Tayyib, kalau menghambakan diri pada Allah adalah bagaimana supaya kita menggapai keridhaan Allah, supaya kita mendapat kecintaan dari Allah. Berarti apa makna ibadah? Semua kullu, semua jami' yang diridhoi oleh Allah SWT. Ucapan siapa itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ibadah adalah nama dari seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Berarti ketika kita ibadah, menghambakan diri pada Allah, mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah, mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah, semuanya itu ibadah namanya. Baik. Dan itu terkandung di dalam kata cinta. Berarti qutburahah, poros dari agama ini adalah kecintaan pada Allah, sehingga dia mau menghambakan diri, sehingga dia mau mengerjakan seluruh peribadatan dan mau taqarrub, mendekat pada Allah Ta'ala, dan pasti akan menghindar dari dosa-dosa. Mengapa? Takut jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak dosa, semakin jauh dari Allah. Akhuni bin a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Yaduru alaihi qutburahah. Alaihi domirnya kepada kecintaan tadi. Yang merupakan prinsip agama Islam, karena semuanya berpusat pada kecintaan. Fabikamaliha yakmul wabinaksiha yankus. Hanya apa? Domirnya kembali kemana? Domir ha kembali kemana? Mahabbah. Dengan sempurnanya kecintaan akan sempurna agamanya. Dengan berkurangnya cinta, berkurang pula agamanya. Akan berkurang tauhidnya karena kurangnya cinta. Akan sempurna tauhidnya kalau cintanya sempurna. Nambah al-musannif ala dhalika bihadihi tarjamah. Oleh karena itu penulis menyebutkan bab khusus dalam masalah ini. Bab wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah selain Allah, yang dicintai seperti mencintai Allah, yaitu cinta yang membawa peribadatan, cinta yang membawa kepada penghambaan. Kalau cinta manusia pada manusia tidak boleh sampai batas menghambakan diri, nggak boleh. itu khusus cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu, ucapannya, babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi andadan, al-ayah. Qala fi syarhil manazil, dikatakan dalam syarhil manazil, akhbara ta'ala anna man ahabba min dunillahi syai'an kama yuhibbullaha ta'ala fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andada. Dalam syarhul manazil disebutkan bahwa dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa siapa yang cinta kepada selain Allah seperti mencintai Allah, maka berarti dia terkena ayat ini. Fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andada, berarti dia menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Mahabbatullah membawa seseorang untuk ibadah, membawa seseorang untuk taqarrub, membawa seseorang untuk ta'ah, membawa seseorang untuk khauf waraja. Iya kan? Karena cinta pada Allah berharap pengen dekat dengan Allah. Karena cintanya pada Allah takut jangan sampai Allah murka, Allah marah pada dirinya. Karena cintanya pada Allah, maka dia rela menghambakan dirinya, memperbudak dirinya untuk Allah. Apapun yang kau perintahkan ya Allah, aku taati. Karena cintanya pada Allah, ingin dekat. Ya taqarrab ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah. Karena cintanya pada Allah, mentaati semua perintah-perintahnya. Wa tark ma naha anhu, dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Baik, cinta seperti ini hanya khusus untuk Allah SWT. Kalau ada seseorang yang cinta kepada makhluk kemudian ta'abbada, menghambakan diri ibadah, berarti cintanya kepada makhluk ini seperti mencintai Allah, karena sudah sampai memperbudak dirinya. Ini yang diancam, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. Fahadha niddun fil mahabbah. Berarti ini tandingan dalam cinta. Menjadikan bagi Allah tandingan dalam cinta. La fil khalqi warububiyah. Bukan dalam masalah penciptaan. Bukan dalam masalah rububiyah. Kalau ditanya penciptaan, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan tegas menjawab Allah. Kalau ditanyakan man rabbus samawati wal ardi wa man fiha, siapa robnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, mereka akan menjawab dengan tegas Allah. Tapi ternyata mereka memperbudak dirinya pada makhluk. Syiriknya syirik. Dalam bentuk apa syiriknya? dalam bentuk mahabbah. Syirkul mahabbah. Fa inna ahadan min ahli al-ardi la yasbut hadzan nidd. Karena kalau dalam masalah penciptaan dan rububiyah, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menjadikan bagi Allah tandingan. Tidak ada. Atau bisa dikatakan hampir-hampir-hampir tidak ada. Ada tidak orang yang menyatakan ada pencipta lain selain Allah? Atau Yahudi, walaupun Nasrani, walaupun yang lain-lainnya, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka sama-sama menjawab Tuhan. Siapa Tuhan? Pemilik alam semesta, pencipta langit dan bumi. Tanya pada orang-orang yang katanya memiliki keyakinan-keyakinan ini dan itu, Hindu dan Buddha. Kelihatannya mereka menyembah batu dan berhala. Tapi ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi? Dewa. Dewa apa itu? Ya dewa yang memiliki langit dan bumi. Apakah ada tandingan? Tidak ada. Sendiri. Hampir-hampir enggak ada. Satu orang pun di dunia yang menyatakan ada pencipta lain selain Allah. Atau ada pencipta lain selain Tuhan. Bahkan ahli kalam, ahli mantik, ahli filsafat juga mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itulah Tuhan semesta alam katanya. Tidak ada duanya. Satu mereka katakan. Tetapi ketika masalah ibadah, banyak orang-orang yang beribadah juga kepada makhluk. Banyak orang yang beribadah pula kepada makhluk. Apakah makhluk dalam bentuk manusia atau yang sudah mati dari mayit, kuburan-kuburan keramat, atau pohon-pohon, atau seperti tadi Hindu dan Buddha menyembah patung berhala semuanya. Tapi mereka ketika dikatakan menyembah batu menolak. Kami menyembah dewa yang menguasai alam semesta. Ini hanya lambang saja katanya. Jadi patung yang membawa ini lambang A. Patung yang tangannya banyak lambang B. Dewa yang menjaga ini, dewa yang menjaga itu dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga kalau mencintai makhluk seperti mencintai Allah, maka itu memberikan tandingan atau menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bikhilafi diddil mahabbah, beda dengan masalah syirik cinta. Fa inna aktsara ahli al-ardi qad ittakhadhu min dunillahi andadan fil hubbi wat ta'dhim. Karena sesungguhnya kebanyakan manusia di muka bumi ini menjadikan bagi Allah, selain Allah, tandingan-tandingan dalam cinta dan dalam pengagungan. Barakallahu fikum. Kalau dalam masalah penciptaan, hampir enggak ada yang menyatakan ada Tuhan lain yang menciptakan. Enggak ada. Walaupun meyakini ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Tuhan Allah. Tuangalah, kata orang timurnya. Tidak mengatakan Tuhan Anak atau Tuhan Ibu. Enggak. Satu. Hanya Tuhan Allah yang menciptakan dan memiliki. Musyrikin penyembah Lata, Uzza dan Manat. Ketika ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, jawabnya Allah. Loh, kenapa kamu menyembah batu-batu ini? Ini Tuhan-Tuhan kecil. Miliknya Tuhan besar, katanya. Miliknya Tuhan yang besar. Kalau dalam masalah penciptaan hampir enggak ada yang menyekutukan Allah, memberi tandingan-tandingan ada pencipta lain selain Allah, enggak ada. Tetapi dalam mahabbah banyak, dalam masalah mahabbah banyak yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Oleh karena itu Allah katakan dalam ayat ini, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, yuhibbunahum ka hubbillah, yang mencintainya seperti mencintai Allah. Kemudian Allah katakan di akhir ayatnya, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tafsir. Yang pertama, walladzina amanu ashaddu hubban lillah min ashabil andadi li andadihim wa alihatihim. Bahwa orang-orang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada pemilik-pemilik sekutu kaum musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa mereka orang-orang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada cintanya mereka kepada Allah. Mereka mengaku cinta pada Allah, tapi cinta pula pada yang lain. Mukminun, orang beriman, mencintai Allah lebih daripada musyrikin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin cinta kepada Allah. Iya kan? Mengaku cinta pada Allah, tapi menjadikan tandingan-tandingan yang mereka cintai pula seperti cinta pada Allah. Jadi cinta pada Allah juga, cinta pada nit-nit juga. Mencintai nit-nit tadi seperti mencintai Allah. Adapun mukminun hanya cinta kepada Allah saja. Maka Allah katakan walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Yang pertama maknanya ashaddu hubban lillahi min musyrikina li andadihim. Lebih cintanya kepada Allah daripada musyrikin kepada tandingan-tandingannya. Atau makna kedua, alladzina amanu ashaddu hubban lillah, lebih cintanya pada Allah daripada musyrikin cinta pada Allah. Mengapa? Karena cintanya orang beriman murni, cintanya musyrikin kepada Allah disekutukan dengan cinta pada yang lain. Idzan ayyuhuma ashadd hubban? Siapa yang lebih tinggi cintanya kepada Allah? Alladzina amanu, orang yang beriman. Iktafi bihadzal qadr barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.